بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan poin yang berikutnya tentang konsekuensi-konsekuensi ukhuwah Islamiyah yang harus kita wujudkan untuk menjaga keberlangsungan ukhuwah yang itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi ukhuwah ialah barakallahu fikum ad-difa' anil akh fi ghaibatihi, membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada di tempat, ketika dia ghaib. Baik, ini yang berikutnya. Ketika saudara kita yang selama ini kita kenal kebaikannya, kita kenal orang yang baik, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, tidak dikenal dengan kejelekannya. Saudara kita ini ternyata dibicarakan, digunjing oleh pihak lain dengan sesuatu yang selama ini kita tidak mengetahuinya. Berbeda dengan kondisi yang kita tahu selama ini secara zahirnya. Digunjing dengan kejelekan, dengan perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Maka konsekuensi kita dalam berukhuwah dengan dianya, kita harus membela kehormatan teman kita ini. Terutama ketika dia tidak di tempat, lagi gaib. Ini juga menunjukkan sekali lagi kejujuran, ketulusan kita dalam berukhuwah. Barakallahu fikum. Adapun kalau membela kehormatan dia di hadapan dia secara langsung, itu ada dua kemungkinan. Mungkin memang dia tulus, jujur, membela kehormatan sahabatnya tadi. Ada ihtimal yang kedua, memang ada upaya rekayasa, sengaja menampakkan kebaikan-kebaikannya kepada temannya itu, padahal tidak tulus. Yakni ada unsur nifak padanya. Adapun kalau membela kehormatan saudaranya yang tidak ada di tempat, yang digunjing orang lain dengan kejelekan, dia bela, yang melakukannya hanya betul-betul akhun shadiq, sahabat ikhwah yang jujur, yang tulus dalam bersahabat. Barakallahu fikum. Ini disebutkan pahalanya cukup besar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela dari daging saudaranya, daging saudara artinya saudara diribai, teman kamu digunjing, diribai, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Barang siapa yang membela saudaranya yang sedang diribai, bil ghaibah, ketika dia tidak ada di tempat, kamu bela kehormatan dia, maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari neraka. Besar pahalanya. Dengan amal tersebut, maka engkau mendapatkan jaminan lepas, bebas dari neraka. Rawahu Ahmad wa shahahu al-Albani rahimahullah. Dalam lafaz yang lain dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad At-Tirmidzi dan juga disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang menolak dari, maknanya membela, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang digunjing, maka Allah akan palingkan wajah dia dari neraka di hari kiamat nanti. Besar pahalanya, barakallahu fikum. Tayib. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Adhkar menjelaskan. Kata beliau rahimahullah, "I'lam, ketahuilah, annahu yambaghi liman sami'a ghibata muslimin ayyaruddaha wa yasjura qailaha." Ketahuilah, seyogianya, semestinya bagi siapa saja yang mendengarkan saudara dia yang muslim diribai, digunjing dengan kejelekan, seyogianya dia membantahnya. Membantah riba tadi, menolak riba tadi, membela saudaranya. Seharusnya dia menghardik yang mengucapkan riba tadi. Fa illam yasjurhu bil kalami zajarahu biyadih. Kalau tidak dihardik dengan ucapannya, ya dengan tangannya. Afwan, enggak demikian. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fa illam yastati' bil yadi wala bil lisan faraqa dzalikal majlis. Ketika enggak sanggup untuk merubah dengan tangannya atau dengan lisannya ucapan orang tadi yang menyampaikan ghibah tadi itu, hendaklah dia meninggalkan majlis itu. Pergi dari situ, pertanda dia enggak ridha dengan gunjingan tadi, dia enggak ridha dengan ghibah tadi. Sanggup membela, belan dengan ucapan kamu. Enggak sanggup, pergi. Langsung kamu pergi. Ma, aku enggak ridha di tempat ini saudaraku digunjing. Pergi. Ini konsekuensi ukhuwah. Tanda jujurnya ukhuwahnya itu. Tanda antum betul-betul mencintai dia karena Allah. Tindakan seperti ini ketika sampai kepada dia, sahabat kamu, teman kamu, ikhwah kamu yang digunjing tadi yang dia enggak hadir, dia tahu tindakan kamu, yang membela dia, dia akan berbahagia, dia akan bersukacita, dia akan senang dengan tindakan kamu tadi, dia akan berterima kasih kepada kamu. Sebuah momen, peristiwa, kejadian yang mungkin enggak dia lupakan. Manakala yang lainnya cuek-cuek saja, tidak ada yang membela, tidak ada yang menolak gunjingan tadi, kamu yang menolaknya, kamu yang membela kehormatan teman kamu tadi itu, itu luar biasa, akan diingat selalu oleh dia. Si fulan, masya Allah, si fulan, membela saya ketika saya tidak ada. Ini barakallahu fikum fi'lu salaf, kebiasaan salafun salih rahimahullahu taala. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, kisah taubatnya beliau ketika enggak ikut perang Tabuk, kisah yang sangat panjang di mana beliau dan dua sahabat yang lainnya enggak ikut perang Tabuk dengan tanpa uzur. Dalam petikan kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang hadir dalam perang Tabuk sudah sampai ke Tabuk. Ketika itu beliau jalisun fil qaum, duduk bersama dengan para sahabatnya di Tabuk. Rasul bertanya, "Ma fa'ala Ibnu Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ibnu Malik ini? Kok enggak kelihatan sampai sekarang? Apa yang dia kerjakan? Tiba-tiba ada seseorang dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menahan dia itu ialah kainnya yang bagus, dunia yakni. Yang menahan dia kesombongan dia congkak, an-nadhar ila itfaihi." Sombong itu ya Rasul. Yang menahan dia dunianya itu. Digunjing dengan perkara yang tidak bagus. Mendengarkan gunjingan seperti itu, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an membela. Membela siapa ini? Ka'ab bin Malik. Dengan lesannya. Beliau mengatakan, bisa makulta. Jelek sekali yang kamu ucapkan ini. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi ila khaira. Sungguh demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik ini kecuali kebaikan. Dibela dia. Fasa kata Rasulullah SAW, beliau pun terdiam. Ini tindakan kaum salaf. Bilang dia, enggak ikut perang. Betul. Sampai sekarang, sampai di Tabuk belum kelihatan. Memang Rasul menanyakan terus. Tetapi kemudian langsung digunjing, dikatakan dia orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tersibukkan dengan dunia dan segala macamnya. Tidak pernah ada pada Ka'ab bin Malik. Gunjingan yang keliru itu. Dibela. Bisa makult. Itu kalau kamu sanggup ngomong kayak gitu. Hah? Jelek sekali yang kamu ucapkan itu. Dibela. Sungguh demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Hakada. Naam, ini penting untuk dibudayakan di tengah-tengah kita, barakallahu fikum. Ada sebuah pernyataan, sebuah kalimat dinisbatkan kepada Hashim bin Abdul Aziz Al-Wazir. Dia mengatakan, ini ada kisah panjang terkait dengan dia dan sahabatnya itu, ya terkait dengan bab tadi itu. Nama dia dijatuhkan di hadapan sultan penguasa kala itu, ada teman dia yang membela kehormatan dia. Ya kirim surat kepada teman yang membela tadi, kalimat yang kemudian masyhur di kalangan para ulama, kata-kata penuh hikmah dalam persaudaraan. Kata Hashim bin Abdul Aziz Al-Wazir, beliau mengatakan, as-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la fi raha, wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad, wal wafi man wafa laka idza khanaka zaman. Kata beliau, as-sadiq, teman yang sesungguhnya, teman sejati gitu ya, ialah seseorang yang menemani kamu dikala kamu mengalami kondisi genting, yang menemani kamu tatkala kamu mengalami kondisi yang mencekam, terpuruk. Bukan orang yang hanya menemani kamu ketika lapang. Kalau ketika lapang semuanya bisa datang. Ya Allah datang, ya Allah bermain, ya Allah ziarah, ya Allah kifalak. Kondisinya lapang. Tapi ketika kamu mengalami kondisi yang buruk, kondisi yang kamu terpuruk, kondisi yang mencekam, yang genting dalam kehidupan kamu, musibah yang menimpa diri kamu, yang datang hanya kawan sejati. Sadiqun yang sadiq, kawan yang jujur. Inilah sahabat kamu sesungguhnya. Sahabat yang datang manakala kamu terpuruk. Yang menyupport kamu, yang membantu kamu, yang membangkitkan semangat kamu, yang bakal membantu dia, membantu kamu dengan harta bendanya, dengan pikirannya, itulah shodiq. Beliau mengatakan, wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Yang namanya ikhwah, akhun fillah, saudara karena Allah, yang membela kehormatan kamu tatkala kamu tidak ada. Bukan orang yang membela kamu tatkala kamu ada. Jadi saya terangkan tadi ya, kalau di hadapan orangnya langsung, ada dua kemungkinan, mungkin jujur, mungkin kemunafikan, cari muka kan gitu. Tapi kalau membela kehormatan orang, orangnya tidak ada, betul-betul ahsadid. Wal wafi man wafa laka idza khanaka zaman, dan orang yang dikatakan menepati janji, orang yang tepat janji, yang menepati janji kamu ketika dikhianati oleh masa. Ketika banyak orang yang sudah enggak amanah, sudah enggak, dia tetap amanah kepada kamu. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Sekali lagi ini bukan teori loh ya. Ini ilmu terapan. Termasuk akhlak yang sangat rendah. Tapi ikhwan ya, termasuk akhlak yang sangat rendah, yang sangat hina. Kamu mendapati saudara kamu, teman kamu, akh kamu digunjing dengan kejelekan yang tidak ada padanya, kamunya malah nambahi. Kamunya malah mendukung orang yang menggunjing tadi. Ada bisal khuluk, sejelek-jelek akhlak. Ada menggunjing teman kamu, fulan itu orangnya begini, begini, begini. Kamu ngerti ini enggak seperti itu. Ada benernya, banyak salahnya gitu ya, Pak. Hah? Dia begini, begini kamu. Memang dia tuh begitu itu. Di hadapan orang aja dia baik itu ternyata. Tapi dikasih bumbu sama kamu. Kamu kasih dikopori sama kamu. Tindakan seperti ini akhlak yang sangat rendah. Itu namanya takhzil. Merendahkan, melemahkan orang lain. Barakallahu fikum. Difahami sampai sini ya. Ini kalau teman kita, ikhwah kita, orang yang ma'ruf dengan kebaikannya. Tetapi kalau dia dikenal dengan kejelekannya, masyhur dengan keburukannya, atau memiliki sebuah perangai yang jelek, dan masyhur di kalangan kita semuanya, dan kemudian ada yang membicarakan terkait dengan kejelekan poin tadi, ya, seperti ini, tidak bisa kamu bela. Langsung kepada oleh banyak orang terkait dengan perangai ini. Si fulan, mohon maaf. Contoh lo ya. Sekedar contoh ya. Jangan nyari orangnya. Contoh. Al-akhiri Masya Allah. Salafi, sunni, muslim, sunni, salafi. Taklim, ngaji Masya Allah. Dalam bab yang lain bagus. Tapi untuk urusan bisnis, muamalah bisnis, ini orang kacau. Tidak pernah beres. Kadang suka menipu. Malah mulai sering menipu. Misal, ini kan perangai yang buruk. Betul ya? Perangai yang buruk. Tidak bagus. Ada orang mempergunjingkan dia. Oh fulan tuh gini. Ada yang komentar, iya saya pernah gitu, kena saya. Banyak yang begitu mengeluhkan keadaannya fulan tadi itu. Kamu dengar? Ya gak mungkin kamu bela. Ya begitu orangnya. Cuman antum mengarahkan kepada mereka, akan lebih bagus kalau antum menasihati fulan. Daripada kalian membicarakan di belakang gak jelas, mending kamu langsung tegur si fulan. Atau kalau kamu tahu, ya ngapain juga kamu mau sama dia gitu loh. Kamunya gak mungkin membela. Ada yang tanya sama kamu, Afanah, kayaknya antum dekat sama si fulan. Bagaimana pandangan antum terkait dengan si fulan ini? Memang ada apa? Saya diajak bisnis sama dia. Antum tahu bagaimana si fulan? Penipu dia memang. Dalam kondisi yang seperti ini, kamu dituntut untuk nasihat. Diperbolehkan bagi antum untuk menjelaskan kepada ikhwah tadi sisi kejelekan fulan supaya diwaspadai dari penipuannya. Itu termasuk ghibah yang diperbolehkan dari para ulama. Jadi pada dibahas panjang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam babul ghibah. Barakallahu fikum. Atau terkait dengan masalah muamalah pernikahan dan segala macamnya. Itu lain pembahasan. Yang ini kamu harus menerangkan dengan sesungguhnya. Di antara hujjah ini dibawakan sama beliau rahimahullah Nawawi terkait dengan masalah pernikahan. Ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha di talak bain oleh suaminya. Kalau dia masa idah, Rasul mengatakan kepada dia, kalau kamu selesai masa idah, beritahu saya. Selesai masa idah, disampaikan kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inna Muawiyah wa Aba Jahmin khatabani. Ya Rasul, Abu Jahm dan Muawiyah meminang aku. Ini bagaimana ya Rasulullah? Ditanya masalah-masalah seperti ini. Fulan, maka beliau menjelaskan hal yang kurang tepat yang ada pada mereka berdua. Ini bab bukan ghibah, tapi namanya menasihati, nasihat. Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu wa filahum taribun la malalahu. Kalau Muawiyah orang miskin tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yad'u ala atikihi atau an atikihi. Kalau Abu Jahm tidak pernah menaruh tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, barrabun linisa. Suka mukul perempuan, KDRT dia. Beliau mengatakan angkihi Usama bin Zaid. Kamu nikah dengan Usama bin Zaid. Padahal ini para sahabat, Muawiyah sahabat, Abu Jahm sahabat, orang yang sangat mulia. Tapi dalam bab ini dituntut untuk menerangkan sisi-sisi yang kurang tepat dalam bab muamalah. Itu bukan namanya ghibah, termasuk nasihat. Yang ini dikecualikan. Difahami ya? Jadi enggak semuanya dibela. Yang salah yang benar dibela, salah. Atau semuanya enggak dibela, ya salah. Yang betul dirinci. Ketika teman kamu, sahabat kamu, ikhwah, akhuna fillah, yang ma'ruf dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan muamalahnya, dengan akhlaknya, Masya Allah tidak enggak dikenal dengan keburukannya, kok digunjing orang lain, diribai orang lain, disebutkan kejelekan dia yang tidak pernah ada pada dirinya, dan kamu tahu itu, kamu wajib untuk membela kehormatannya. Kalau kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, tadi pahalanya. Engkau akan dibebaskan dari neraka, Allah akan palingkan wajah kamu dari neraka. Di sisi yang lain, ukhuwah akan semakin kuat antara kamu dengan dia. Tapi kalau masyhur dengan kejelekan, ya wis, mau apa lagi? Barakallahu fikum. Jadi sekarang adalah ad-difa anil akhfi ghaibatihi. Ini termasuk konsekuensi dalam berukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Paham ya? Itu sabda Rasul sekaligus fi'lus salaf dan juga penjelasan dari para ulama una. Barakallahu fikum. Poin yang ke poin yang keberapa ini? Sudah 4 atau mau ke-4? Mau ke-4. Apa mau ke-5? 4. Sekarang poin yang ke-4, barakallahu fikum, termasuk daripada konsekuensi ukhuwah Islamiyah ialah hifdzus sir. Cepat banget sih waktunya. Ya insyaallah. Sehabisnya waktu ya. Poin yang berikutnya adalah hifdzus sir. Menjaga rahasia teman kita. Ini juga merupakan konsekuensi ukhuwah. Ketika sahabat kita, teman kita, ikhwah kita mengamanahkan kepada kita sesuatu yang sifatnya rahasia, secret, maka termasuk daripada konsekuensi ukhuwah ialah kamu jaga rahasianya. Jangan kamu sampaikan kepada siapapun, hatta istri kamu, hatta anak kamu. Itu rahasia. Barakallahu fikum. Tindakan bongkar-bongkaran rahasia seseorang akan membuat ukhuwah retak. Ukhuwah akan hancur. Sahabat kamu tadi, teman kamu tadi yang terbongkar rahasianya akan dongkol kepada kamu, marah kepada kamu, jengkel kepada kamu, benci kamu. Kamu dikatakan pengkhianat. Nah gitu ya. Pembongkar rahasia orang. Enggak punya amanah begitu. Ngamuk dia. Wajar dia marah, rahasia kamu bongkar. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Maka termasuk konsekuensi ukhuwah hifdzus sir. Rahasia seseorang itu dikatakan rahasia itu ada beberapa cara ya kawan. Yang pertama ialah teman kamu tadi langsung ngomong kepada kamu, ini rahasia. Assalamualaikum, ini rahasia, jangan disampaikan kepada siapapun juga. Ya udah, rahasia. Cara yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, inda Abi Dawud wa Tirmizi wa Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan oleh beliau dalam As-Shahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila ada seseorang yang menyampaikan pembicaraan, apabila ada seseorang yang menyampaikan pembicaraan, kemudian dia tolah-toleh kanan kiri, ketahuilah ini adalah amanah. Artinya amanah yang disampaikan kepada kamu, kamu rahasiakan. Tanda nolehnya dia nggak tahu, nggak kepingin orang lain mengetahuinya. Ngomong dia. Sebelum ngomong dia tengok-tengok. Kenapa? Sepi, gak ada orang. Dia nyampaikan kepada kamu seorang diri. Ini amanah. Barakallahu fikum. Ini merupakan adabun Nabi, adab Nabawi. Barakallahu fikum dalam bab ini. Termasuk dalamnya barakallahu fikum ialah ya seseorang yang sengaja ingin mengutarakan hal tertentu kepada kamu, yang dipanggil hanya kamu, kamu diajak ke tempat yang sepi hanya berdua dengan kamu. Itu juga menunjukkan dia amanah, kamu jaga amanahnya walaupun dia enggak tolak-toleh. Jangan nunggu dia tolak-toleh. Ada qarinah, indikasi yang sangat kuat ini amanah. Buktinya cuma kamu yang dipanggil, tempat yang sepi hanya berdua. Amanah. Barakallahu fikum. Atau dia menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami dengan baik bagi yang cerdas gitu. Dia telepon, enggak mungkin ketemu sama teman, dia telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa di sekitar antum? Kelasannya ya. Dan ada, saya sendiri aja. Hai, insyaallah. Terus dia menyampaikan sesuatu. Tandanya ini amanah. Tidak kepingin ada orang lain yang mendengarkannya. Maka amanah ini kamu tunaikan dengan cara kamu jaga. Kamu simpan baik-baik, kamu jaga baik-baik rahasia teman kamu tadi itu, jangan disampaikan kepada siapapun. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada amanah, termasuk konsekuensi ukhuwah barakallahu fikum. Seseorang yang dikenal dengan amanahnya, dikenal dia bisa menjaga rahasia orang, maka dia adalah orang yang terhormat, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dipercaya oleh kawan-kawannya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama dalam terkait dengan orang tadi yang ma'ruf dengan menyembunyikan rahasia, mata kana rajulu ma'rufan bikat misir urifa bainal nasi bil waqar war razanah di anna ikhraja sirri min fudulil kalam wa laysa biwaqur man takallama bil fudul. Manakala seseorang itu ma'ruf, dikenal bisa menjaga rahasia orang lain, maka dia akan dikenal di tengah-tengah masyarakatnya dengan orang yang masya Allah dewasa, orangnya itu berwibawa, disegani. Sebab membongkar rahasia, menyampaikan rahasianya orang, termasuk tindakan fudhulul kalam, ucapan-ucapan yang fuduli, yang gak ada gunanya, gak ada faedahnya, dan bukan orang yang berwibawa dia berbicara dengan hal-hal seperti itu. Ini terkait dengan keutamaan kamunya. Kamu akan dikenal di tengah-tengah masyarakat orang yang mulia, orang yang terhormat, yang disegani, yang orang yang dewasa, masya Allah gitu, amanah. Dan juga ini merupakan konsekuensi daripada ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini juga fi'lu salaf di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in yang mendapatkan amanah menjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hudzaifah bin Yaman. Tayyib ma'ruf di kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an nama-nama kaum munafikin. Jadi kota Madinah. Fulan. Disebutkan semuanya kepada Rasul kepada Hudzaifah. Diminta untuk dijaga. Itu luar biasa. Beliau tidak menyampaikannya sedikit pun sampai beliau mati. Tersimpan. Bahkan sampai detik ini. Ya otomatis. Beliau wafat ya sudah. Tidak ada yang tahu rahasianya kan gitu. Kecuali satu kondisi. Kala itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda meminta dengan sangat kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Menanyakan, ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebut nama aku di antara mereka? Itu mancing pertanyaannya ini. Tidak mengatakan, siapa nama munafiknya? Tidak. Apakah aku termasuk orang yang disebut namanya oleh Rasul kepada kamu? Ya Hudzaifah. Akhirnya dengan terpaksa belum menyampaikan. La. Tidak termasuk. Ya, setelah itu, dan sungguh demi Allah, aku tidak akan pernah lagi menyebarkan rahasia Rasul setelah ini. Dan tersimpan rapi sampai beliau wafat. Ini akhlakus salaf. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Yang namanya ukhuwah ya, bersahabat, berteman, berinteraksi dengan banyak orang. Ada kalanya sesuatu itu konsumsi publik. Semuanya membicarakan, semuanya menyampaikan, semuanya tahu berita. Ada kalanya barakallahu fikum konsumsi sebagian pihak. Ya hanya mereka yang tahu. Dan kamu tidak diperbolehkan untuk jadi fuduli. Semua kepingin tahu, sok tahu. Bukan termasuk orang yang dikasih amanah tapi kepingin tahu. Ada fuduli, bukan akhlak yang mulia. Ada kalanya sesuatu itu lebih rahasia lagi, hanya mungkin dibicarakan oleh 1, 2, 3 orang saja. Ada kalanya sesuatu itu privasi pribadi seseorang yang hanya dia yang tahu, dan dia kepingin mendapatkan teman curhat, teman untuk mengutarakan isi hatinya yang dipercaya untuk bisa menjaganya. Nah, seperti ini, kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu, kamu jaga amanah dia. Termasuk akhlak yang sangat mulia, engkau menjaga amanah, engkau hifdzus sir, menjaga rahasia dia, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Di antara cara untuk bisa memiliki sifat seperti ini, antum abaikan. Kamu terima amanahnya, dia menyampaikan gini-gini, sudah paham, abaikan. Sudah abaikan aja sudah. Anggaplah kayak tidak ada apa-apa sudah. Satu normal kayak biasanya gitu. Sudah. Jangan kamu singgung, jangan kamu bicarakan, jangan kamu utak-atik. Sudah. Cukup dengan yang lain. Dilupakan ya. Kamu lupakan sudah itu. Baru ketika ada makam tertentu, sahabat tadi yang punya rahasia ngomong. Oh iya, baru kamu ngomong. Kalau enggak sudah. Sekali antum terima terus dilupakan. Itu cara yang paling jitu untuk bisa menjaga rahasianya orang lain. Jadi kamu tidak punya beban. Kalau kamu simpan di sebuah tempat, di hati kamu, kamu pikir terus, inget-inget terus, pusing kamunya ya kan. Nah gitu ya. Kalau kamu mau menerima, udah terima, kamu dengar baik-baik, kamu pahami baik-baik, apa yang dimaukan sama akh tadi itu, sudah paham, sudah, ya her, saya jaga rahasia itu. Udah, terus lupakan, taruh di dunia maya, di antah berantah gitu ya, sudah. Atau sibuk dengan yang lainnya. Jangan kamu singgung, jangan kamu taatik, sudah, aman. Seakan-akan kamu nggak punya beban, padahal itu di pundak kamu amanahnya. Dipahami ya? Yang kedua, jangan menjadi orang yang kepengen tahu segala sesuatu. Ada fuduli, itu kurang bagus. Nah, ada kalanya ada orang yang ngotak ngatik ngolak ngalik gitu ya, pengen tahu gitu. Atau kasih tanbih, bukan konsumsi publik. Nah, kalau kamu dikasih tahu seperti itu, ya harus paham. Ya her, berarti rahasia sudah. Dia punya rahasia, yang tahu fulan. Lah, ada fuduli lagi ini. Ini etika yang kurang bagus, muamalah yang kurang baik, akhlak yang kurang bagus. Tidak ada perlunya apa kamu mengatakan seperti itu. Dipaham ya? Tinggalkan. Sudah, jangan diurus. Yang ketiga, antum itu mestinya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tidak menerima amanah tadi. Karena belum tentu kamu sanggup dan kamu mampu menjaganya. Dipaham ya? Alhamdulillah bukan saya dikasih amanah. Jadi beban saya berkurang gitu ya, Pak. Dah, alhamdulillah ya, ke dia bukan kepada saya. Jadi enteng bebannya itu. Allahul musta'an. Hifdzus sirr, ya, menjaga rahasia. Tapi ingat, ini semua dalam perkara kebaikan atau perkara yang mubah. Tapi kalau dalam perkara kejelekan, dalam perkara dosa, dalam perkara maksiat, dalam perkara kemungkaran, ya tidak boleh kamu jaga rahasia dia. Ya kamu ingkari, ya kamu apa namanya perbaiki, kamu nasihati dia. Assalamualaikum. Ngomong. Sini apa? Ada apa? Shh, rahasia. Her, ada apa? Yang nyuri barangnya fulan saya. Itu tidak boleh termasuk tahun aral ismi wal uduan. Maha kata yang dibahas yang perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Minimal perkara mubah pribadinya dia. Faham ya? Saya mau tanya sama antum. Ada dua gambaran. Yang boleh yang mana, yang enggak boleh yang mana, atau boleh dua-duanya atau enggak boleh dua-duanya. Kamu dipanggil sama seorang. Sini, sini. Jadi dia kepengen menyampaikan isyari kepada kamu, curhat kepada kamu. Ya, saya enggak tenang hati saya ini. Kenapa? Saya itu masa lalunya itu hitam. Saya semuanya banyak berbuat gini. Saya enggak tenang ya, akhi. Tapi alhamdulillah saya insaf. Jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya punya masa lalu yang seperti itu. Jaga ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi itu. Pelaku yang itu tuh saya. Jangan sebar luaskan. Hukumnya yang boleh yang mana, yang enggak boleh yang mana, atau boleh dua-duanya atau enggak boleh dua-duanya. Yang pertama boleh. Yang kedua enggak boleh. Kenapa kok begitu? Yang pertama adalah privasi. Kedua juga privasi. Sama-sama privasi. Kejahatan. Masya Allah. Kalau yang pertama itu terkait dengan masa lalunya yang sudah bertaubat daripadanya. Tidak kepingin banyak orang tahu. Tapi dianya gelisah gitu. Kepingin curhat. Kepingin plong. Ngomong kepada antum. Jaga rahasia saya. Jangan sampai ada yang tahu saya dulu demikian masa lalunya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kamu jaga rahasia. Yang ini labas, hifdzus sirr yang tepat. Yang ini salah. Pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, kepengin disembunyikan dari orang lain enggak bisa. Taqillah ya. Tobat kamu kepada Allah. Ya kembalikan barang yang kamu curi tadi itu. Tapi bedanya ya. Tapi bedanya ya. Tapi kira-kira bagaimana dugaan antum, pikiran antum. Yang dikasih amanah tadi ternyata kemudian menyebarkan kepada para ikhwah. Atau dimasukkan dalam grup. Ada kabar. kabar baru. Nah, apa gimana bahasanya? Hah? Update berita. Ya salah. Terbaru. Nah, kalau bahasa Arabnya jadi. Gitu. Ada yang baru. Teng teng teng. Lempar bola. Set. Penasaran semua. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Yang tahu hanya saya. Ya. Ini orang kafir saya. Yang tahu hanya saya. Lah terus ngapain kamu posting dalam grup? Ya udah biar kamu penasaran saja. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, bisa. Ada apa ini? Nah, terbaru. Ternyata Ahfulan yang selama ini kita kenal begini begini begini begini, ternyata dia mantan ini. Padahal tulisan, tapi kita mimiknya kan gitu ya. Hah? Ternyata dia mantan ini, mantan ini, mantan ini, mantan ini, ex ini, ex ini, ex ini. Lah, dipikir wong api-api. Sebar, tersebar kemana-mana. Akhirnya banyak orang, banyak ikhwah yang bertanya langsung kepada bersangkutan. Ah, benar ya? Kamu dulu mantan preman ya? Aduh, sopo sih ngomong ini? Ah, kamu benar ya? Kamu dulu mantan ini ya? Kamu dulu pernah begini ya? Wah, ini gak beres ini. Kamu masih curi, jangan begitu. Ini si Fulan sudah pasti. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Mendengarkan ini semuanya. Berita dia dibocorkan seperti itu. Gimana perasaannya? Hah? Sakit. Sini, sini. Sakit ya di sini. Sakit, kecewa. Muncul amarah, muncul kedongkolan, kekecewaan. Yang tadinya kamu percaya, sekarang kamu benci. Sakit itu luar biasa. Kayak gimana ditusuk sembilu gitu ya. Masya Allah. Gitu loh. Ya betul, memang kamu dulu mantan preman, kamu dulu mantan pemabuk, kamu dulu mantan begal, mantan segala macam yang ada. Betul. Tapi kan telah berlalu. Alhamdulillah, taubat, istighfar kepada Allah, insaf, dan sekarang berusaha baik gitu loh. Paham ya? Ini ada apa kok menyebarkan begini? Oh, sudah itu. Itu kalau kemudian penyakitnya kambuh temenan, gak urip itu orang tadi yang nyebarkan rahasia itu. Lalu mantan preman, mantan begal, mantan segala macamnya, kumat, ya embus. Kalau dia kambuh, wallahualam bissawab, kayaknya gak selamat itu orang Evan. Si kumat sebentar, nanti insaf lagi. Sikat itu orang, begitu, dilenyapkan dari muka bumi ini. Sudah, setelah itu astagfirullahaladzim, insaf, sudah, mungkin yang terakhir kalinya sudah. Mungkin saja, namun juga orang kalap, merusak ukhuwah, menghancurkan persahabatan, memunculkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah mereka. Makanya kata para ulama, kalau kamu tidak sanggup dan tidak bisa menjaga rahasia dia, menanggung sebuah amanah, minta maaf, afwan. Jangan sama saya gak sanggup. Jangan sama saya. Tolong akhi, tolong. Afwan, saya tipikal saya tidak bisa menahan berita. Terus terang, saya jujur, saya orangnya itu update. Gitu ya. Pokoknya ada yang baru, naik. Ada yang baru, naik. Ada yang baru, naik. Ada yang baru, naik. Kadang sambil ngobrol, keceplosan. Saya tahu diri. Jangan saya. Nah, terus siapa? Wallahu a'lam. Terus jangan saya sudah. Minta maaf kepada. Daripada menerima amanah antum khianati. Hifdzus sir. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Ya Allah, waktunya kok cepat berlalu. Yang ke? Yang keberapa? 5 ya, cukup 5 ya. Di antara ikhwan fillah izzakumullah, konsekuensi ukhuwah Islamiyah ialah yang sering sampaikan juga ikhwan, suka dan duka bersama dengan sahabat kita. Bahasa Arabnya ialah al-muasah, itu suka dan duka bersama dengan sahabat kita. Al-akhu sadiq fi ukhwatihi man yuwasi ikhwanahu fi hududi ma yastati' wa yusharikuhum afrahahum wa atrahahum. Seorang sahabat yang jujur, ikhwah yang tulus, dan itu merupakan konsekuensi ukhwah, ialah seseorang yang betul-betul muasah kepada saudara-saudaranya, kepada ikhwah-ikhwahnya dalam batas yang dia sanggup, menyertai teman-temannya, sahabat-sahabatnya dalam suka dan duka, kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi bahagia, kondisi sengsara. Barakallahu fikum. Namanya muasah. Muasah itu ada unsur membantu, memperhatikan, mencurahkan perhatian, mengerahkan yang kamu mampu untuk kebaikan dia. Kadang dengan harta yang kita miliki, kadang dengan fisik yang kita punya, jabatan yang kita punya, dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan doa, dengan support, dengan nasihat, banyak. Yang penting kita betul-betul menyampaikan kepada para ikhwah kita bahwa saya saudara antum karena Allah, saya bersama dengan antum dalam semua kondisi kita, dalam suka dan duka kita. Saya akan ada di samping antum dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bisa. Ada akhun shadiq. Mendapati ada saudaranya, ada ikhwahnya sedang memerlukan sebuah bantuan finansial, dia mampu, dia sanggup, enggak usah nunggu diminta, bantu dengan uang kamu. Mendapati saudaranya sedang galau, ini lagi masa galau, risau, gelisah dan segala macamnya, kasih dia ujangan-ujangan, support-support yang positif, bangkitkan semangat dia. Ketika mendapati temannya, sahabatnya terkena musibah, datang dia ke sana, takziah dia ke sana, menyemangati dia, menyabar-nyabari dia, menyupport dia, kalau perlu dibantu dengan yang dia punya. Ketika temannya curhat, dia siap untuk mendengarkan curhatan tadi dengan sepenuh hati. Pasang telinganya baik-baik, terima curhat, simpan rahasianya, kayak tadi itu ya, simpan rahasianya. Memberikan motivasi-motivasi yang menyegarkan agar itu namanya muasa. Baik. Kalau mau diklasifikasi ikhwan fillah azzakumullah, para ikhwah, evaluasi ya. Ada ikhwah-ikhwah muslimin barakallahu fikum yang jauh dengan ikhwan-ikhwannya. Tidak pernah menyertai mereka, la suka wala duka, dia menyendiri. Yang lain pada senang, orang mikiri. Yang lain pada susah, apa maning? Orang mikiri. Tidak mikir sama sekali. Yang ini khalas. Matruk. Al-matruk mantar kahul ikhwah. Jangan ditinggalkan, dikesampingkan oleh para ikhwah-ikhwah yang lain. Dikadangkan dia tidak mendekat. Ya sudah, nafsi-nafsi sudah. Urus saja nanti. Resikonya ketika nanti orang seperti ini, barakallahu fikum, perlu sesuatu, enggak ada yang respon. Enggak ada yang respon. Dikarenakan apa? Ya, dia enggak pernah ngurus yang lain. Urip karepe dhewe, hidup semuanya terserah dia, enggak pernah sama ya sudah. Terus ikutnya. Ini secara etika, secara tabiat watak yang kurang bagus. Tidak bermasyarakat, enggak berinteraksi eksklusif. Baik, kebanyakan orang, saya enggak mengatakan ikhwah ya, kalau ikhwah semoga enggak demikian. Kebanyakan orang dalam persahabatannya, dalam pertemanannya itu hanya bersahabat ketika kondisi lapang. Kondisi lapang. Apalagi persahabatan dengan orang-orang yang fulus, yang uangnya banyak, yang kaya, yang punya kedudukan, yang punya jabatan gitu. Nempel terus ketika kaya. Begitu jatuh miskin, hilang, tidak ada yang mendekat. Nempel karena punya jabatan. Begitu habis jabatannya, sudah menjadi pensiunan, tidak punya apa-apa, tinggal. Kondisi lapang, datang. Kondisi sempit, minggir. Ini ternyata kebanyakan orang. Dan ini bukan akhun shadiq, bukan ikhwah yang jujur, bukan teman yang sejati. Barakallahu fikum. Ada yang berikutnya lagi, khonatina azzakumullah, yang menyertai teman-temannya, yang menyertai sahabatnya dalam suka dan duka. Ini dikatakan akhun shadiq. Lebih bagus lagi, lebih jujur lagi, lebih masya Allah lagi ketika dia menyertai sahabatnya itu ketika kondisi duka saja. Jadi ketika teman-temannya sedang bahagia, ya, mereka yang berbahagia. Dia gak ngeriwui, ya, gak cawe-cawe, ya, dia mereka bahagia. Tapi ketika mendapati temannya atau sahabatnya atau ikhwahnya mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang terpuruk, dia hadir, selalu hadir untuk ikhwahnya tadi. Support, masya Allah, dikuatkan, disupport, semangati, sabar-sabari, dibantu sampai bangkit teman tadi. Begitu dibangkit, lancar, bahagia, menghilang dia. Seakan-akan bukan dia yang kemudian membangkitkan orang tadi. Bahagia sudah bahagia, dia ngurus sendiri. Ada lagi yang terpuruk lagi, dia hadir lagi. Yang ini luar biasa ya ikhwan. Jarang ada yang seperti ini. Nyaris langka dalam kehidupan dunia ini ya. Bas minimalnya yang ketiga tadi. Sertai sahabat kita, sertai teman kita, sertai para ikhwah kita dalam suka dan duka. Difaham ya? Dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ketulusan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muasa. Muasa. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, hadis yang cukup panjang dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Ini hadis Ibnu Tabrani fil Kabir. Yang saya bawakan adalah sepenggal saja yang kita inginkan di sini barakallahu fikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah azza wa jal anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal adalah orang yang paling suka sering memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang yang suka dan sering dan selalu memberi kemanfaatan kepada orang lain. Manfaat bagi orang lain. Ini adalah orang yang paling Allah cintai. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jal. Dan amal yang paling Allah cintai, sururun yudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan, kegembiraan yang dia masukkan di hati seorang yang muslim. Lagi sedih, kamu bahagiakan dia. Lagi bermuram durja, kamu bikin dia tersenyum bahagia. Lagi dia sempit, kamu lapangkan dengan yang kamu sanggup. Luar biasa. Ila akhir hadis. Cukup panjang dan masya Allah terkait dengan bab muamalah yang sangat bagus. Ini hadis layak disyarah panjang dikarenakan poin-poinnya sangat banyak terkait dengan bab muamalah sehari-hari dengan seseorang, bukti dia adalah orang yang jujur, yang tulus dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam berukhuwah. Yang dibahaskan yang poin tadi itu, yang suka dan sering memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan suka membahagiakan orang lain dengan cara yang mubah atau dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar syariat. Ya, orang yang paling Allah cintai dan amal yang paling Allah cintai barakallahu fikum. besar pahalanya. Ikhwan fillah jazakumullah. Tadi dengan yang kamu mampu, bisa dengan harta, dengan harta, bisa dengan ilmu, ya dengan ilmu, bisa dengan kedudukan, dengan kedudukan, atau dengan bimbingan, dengan arahan, dengan nasihat, atau minimal dengan doa dan support. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktunya untuk melihat ini ya, Pak. 5 poin cukup insyaallah ya. Yang penting diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Diamalkan ke depan insyaallah muamalah kita semakin bagus, ukhuwah kita semakin bagus, semakin erat. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting kita mendapatkan pahalanya, pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.